bening embun pagi meninggalkan malamnya, melafalkan syair lagu nyanyian pagi ini. Bersatu hangat mentari, mimpikan cita dan cinta. Ica burung bernyanyi, menyulut semangat hati. Pagimu menyimpan cerah hari esok. Tanganmu menentukan siang. Malammu takkan membutakan. Selalu setia menemani harapan. Masih ada nyanyian pagi, selalu ada di hati. Masih ada nyanyian pagi untuk kita nyanyikan. Hangat mentari, mimpikan cita dan cinta. Ica burung bernyanyi, menyulut semangat hati. Pagimu menyimpan cerah hari esok. Tanganmu menentukan siang. Malammu takkan membutakan. Selalu setia menemani harapan. Masih ada nyanyian pagi, hiasi dinding hari. Masih ada nyanyian pagi untuk menggapai mimpi. Masih ada nyanyian pagi, selalu ada di hati. Masih ada nyanyian pagi.